Angel A. Lapar pengen makan bakso, pecel lele nikmat lagi sepropo. Taat PPKM, oh Wuhan kontrol. Enggak ada duit, gak ada bansos. Gimana kuliah online gua gimana? Nyari part time sangatlah susah. Butuh uang ku kasih mama. Jangan iri, jalanin aja. Isinya kontrol jamet. Mendingan gua jadi dukun santai.